yaitu nanti tidak mengapa. Nah, ini yang perlu kita perhatikan di sini, parameter atau patokan dari sulit dihilangkan adalah dia masih ada, yaitu warna atau bau ketika sudah dicuci sejumlah 3 kali, ya, plus digosok, dikucek setiap kali cuciannya. Kemudian di sini maksud dari wama'a nahwi sobun tawakofat al-izalatu alaihi biqoli khobirin. Maksudnya juga menggunakan sabun jika memang menurut perkataan orang yang ahli di bidang ini, hal tersebut sebenarnya bisa hilang dengan sabun. Ya. Maka kalau ada yang mengatakan seperti itu, ya harus disertai sabun. Kemudian meskipun sabun itu nanti didapatkan sejauh jarak hadul ghaus, yaitu sekitar 150 meter atau dalam jarak hadul qurb, yaitu sekitar 4,5 km. Ini hadul qurb ini ada perbedaan konversi, tapi yang muktamad adalah 4,5 km. Maksudnya, meskipun sabun nanti didapatkan di jarak itu, berarti harus didapatkan sabun, kemudian dicuci dengan sabun. Kemudian nanti kalau sudah tidak masih belum hilang dengan 3 kali cucian tadi, maka itu tidak mengapa. Artinya najis nanti dimaafkan. Meskipun masih ada warna atau bau. Dan harus bersendirian ya, warna saja atau bau saja. Berbeda halnya kalau misalnya warna dan bau bersamaan masih ada, maka ini loro, yaitu menjadikan masalah, masih dihukumi najis. Atau rasa saja sendirian itu juga dihukumi najis. Meskipun rasa ini sulit dihilangkan. Kan, tapi kalau rasa ini tidak memungkinkan dihilangkan, maka dimaafkan sampai nanti memungkinkan, mampu untuk dihilangkan. Kemarin sudah kita jelaskan beda antara sulit dihilangkan dan tidak memungkinkan untuk dihilangkan. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala sunan utayamumi, sunah-sunah tayamum. Sunan utayamumi di halaman 62. Sunan utayamumi kathirotun. Sunah-sunah ketika tayamum jumlahnya banyak. Minha asiwaku, diantaranya bersiwak. Watasmiatu, tasmiah baca basmalah. Kemudian taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Ya. Di tangannya ya. Kalau muka kan dia sekali usap. Wal muwalatu, berturut-turut. Ya, caranya adalah bicara tengah disebutkan yuqadaru al-mamsuh maghsulan. Yang diusap ini di apa? Diandaikan dia dibasuh. Ya, tangan yang kan misalnya dia muwalah itu antara nanti mengusap wajah, kemudian langsung dilanjutkan mengusap tangan. Ya, kan harus urut. Nah, kemudian ketika mengusap tangan ini tidak ada jarak yang lama. Yang jarak lamanya bagaimana? Seandainya ya seperti dalam wudu. Seandainya muka itu dibasuh, itu misalnya dia kering dalam jangka waktu berapa menit misalnya. Oh, misalnya 10 menit, maka sebelum 10 menit langsung mengusap tangan, maka itu sudah muwalah. Dan ini hukumnya sunnah, sehingga misalnya tidak muwalah ya tetap sah, karena ini hukumnya apa? Sunnah menurut mazhab. Sehingga kalau misalnya dia mengusap tayamum, mengusap wajah, kemudian diselingi kegiatan lain dalam jangka waktu lama, kemudian dia melanjutkan lagi mengusap apa tangannya, maka tetap dihukum sah, tapi dia terluput dari pahala muwalah, karena ini sunnah. Wa takhfifu at-turabi minal kafaini, meringankan, menyedikitkan turab dari kedua telapak tangannya, bisa di apa dibenturkan satu sama lain, artinya yang apa debu-debu yang besar itu biar bisa, atau kerikil-kerikil yang nempel biar bisa rontok dari tangan. Ya, bisa juga dengan misalnya ditiup sehingga tidak terlalu tebal. Tangannya ditepukkan kemudian ditiup sehingga debu yang nempel terlalu tebal itu biar tidak semuanya nempel di situ. Ya, intinya merontokkan debu yang terlalu banyak atau batu-batuan misalnya yang nempel di situ. Ini hukumnya sunnah ya. Takhfifu aturab minal kafa ini. Kemudian wakulu mayum kinu maji'uhu min sunanil wudu'i wairo taslisi. Ya, kesunahan tayamum adalah semua kesunahan wudhu yang bisa dilakukan dalam tayamum. Ya. Semua kesunahan yang sudah dipelajari disebutkan di bab wudhu, sunah-sunah wudhu. Jika itu bisa dilakukan ketika tayamum, maka dilakukan ketika tayamum wairo at-taslisi selain kesunahan taslis. Ketika wudhu disunahkan untuk taslis, yaitu 3 kali ya. Baik itu membasuh atau mengusap 3 kali, dalam tayamum tidak ada kesunahan ini. Ini pengecualian. Misalnya kesunahan wudhu apa? Misalnya menghadap kiblat. Kemudian ketika mengusap wajah itu dimulai dari bagian atas wajah. Termasuk juga itolatu al-wuroh watahjil. Kemudian merenggangkan jari jemari ketika menepuk ya. Kemudian juga ketika membasuh mengusap pada tepukan pertama untuk mengusap wajah ketika memakai cincin disunahkan dilepas. Ya, disunahkan dilepas ketika di tepukan pertama untuk mengusap wajah. Tapi untuk tepukan kedua, pukulan atau tepukan kedua untuk mengusap tangan, maka cincin harus dilepas. Karena kalau tidak dilepas, tidak bisa istiab. Ya, tidak bisa tersentuh ya. Beda dengan air, beda dengan wudu. Kalau wudu, cincin tidak dilepas, air itu bisa mengalir ke sela-sela gitu ya. Tapi kalau debu tidak bisa. Sehingga ketika tepukan kedua, yaitu yang digunakan untuk mengusap tangan, cincin harus dilepas. Tapi kalau untuk usapan muka, itu tepukan pertama, hukumnya sunnah saja. Makruhatu atayamumi. Hal-hal yang dimakruhkan ketika tayamum. Makruhatu atayamumi isnani. Kemakruhan dalam tayamum. Hal-hal yang dimakruhkan ketika tayamum di sini hanya ada 2 ya. Yaitu yang pertama takrirul mashi, mengulang usapan. Di 1 kali saja. Tidak 3 kali. Tidak 2 kali atau 3 kali. Ini yang kesunahannya malah 1 kali. Kemudian taksiru aturabi, memperbanyak debu. Jadi kan sunahnya meringankan ya, menyedikitkan. Kemudian kita lanjutkan pembatal tayamum. Mubtilatu atayamumi, pembatal tayamum. Wudu bisa batal, tayamum juga bisa batal. Mubtilatu atayamumi katsiratun minha. Yang pertama, yaitu al-hadasu, berhadas baik itu asghor ataupun akbar. Ya. Batal tayamumnya. Ya. Ada asghar misalnya apa? Keluarnya suatu dari dua jalan, termasuk apalagi misalnya tidur yang tidak memakai dan seterusnya, tas akbar karena junub, haid dan yang lain. Kemudian yang pertama hadas ya, kita sebutkan sedikit faedah dari Munis Al-Jalis tentang batalnya seorang tayamum dengan hadas ashghar. Dia mengatakan seandainya seorang itu bertayamum dari hadas akbar. Ya. Tayamum dari hadas akbar. Kemudian dia berhadas ashghar. Ya. Jadi kalau tayamum dari hadas akbar misalnya dia apa? Junub. Enggak ada air dan tayamum. Berarti dia mensucikan dirinya dengan tayamum. Berarti sudah suci. Kemudian dia berhadas asghar, misalnya buang angin. Bagaimana seperti ini? Maka batal tayamumnya yaitu dari sisi yang asghar tadi, dari sisi hadas kecil. Bukan yang akbar. Sehingga dia tidak haram membaca Al-Quran. Ya, tidak haram membaca Al-Quran. Karena hadas akbarnya sudah terangkat dengan tayamum. Nah, batalnya dia batal dengan hadas asghar, itu dia menghalangi menjadi haram baginya hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas asghar. Bisa dipahami enggak ini? Orang jima, kemudian dia kan punya hadas akbar. Dan dia mau mandi, enggak ada air. Ya. Kemudian dia tayamum, berarti kan sudah suci. Berarti kalau dia sudah suci dari junub, boleh enggak dia membaca Al-Quran? Boleh. Kalau tadi belum tayamum, boleh membaca Al-Quran? Enggak boleh. Karena orang junub tidak boleh membaca Al-Quran. Ya. Nah, kemudian dia setelah tayamum, itu ternyata dia berhadas asghar. Misalnya dia buang angin atau buang air kecil, hadas asghar. Maka yang batal yang mana? Yang batal ada tayamum dari sisi hadas asghar. Maka kalau karena dia telah berhadas asghar, enggak boleh baginya apa? Menyentuh mushaf. Nah, boleh sholat enggak? Boleh sholat enggak? Enggak boleh ya. Enggak boleh juga kan. Nah, karena dia hadas asghar. Kemudian dia boleh baca Al-Quran tidak? Boleh baca Al-Quran tidak? Boleh baca Al-Quran tidak? Baca saja. Iya, maksudnya membaca itu tanpa menyentuh. Boleh enggak? Boleh. Karena apa? Orang hadas asghar boleh membaca Al-Quran enggak? Batal wudu boleh membaca Al-Quran? Boleh. Yang enggak boleh adalah menyentuh. Dan yang enggak boleh membaca Al-Quran yang punya hadas akbar. Hadas akbarnya tadi masih ada. Masih apa? Sudah hilang kan? Sudah hilang dengan tayamum. Kemudian dia batalkan hadas asghornya karena dia berhadas asghor, maka karena dia berhadas asghor, haram baginya hal-hal yang diharamkan bagi yang berhadas asghor. Sudah kita pelajari kan? Nah, kemudian hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas akbar, apakah diharamkan bagi dia? Tidak. Karena tayamum untuk hadas akbar itu dia enggak batal. Batal kapan? Ya kan kalau dia misalnya jima lagi, ya gitu dia baru enggak boleh membaca Al-Qur'an. Ini bisa terjadi seperti ini ya, bisa Nggak terjadi. Tuh, tambahan saja ya. Di mata nggak ada. Semoga nggak memperpanjang. Ya, jelas memperpanjang. Yang kedua, yaitu Arida Murtad. Ya. Di situ disebutkan di Talik, yaitu memutus Islam, keluar dari Islam, walaupun hukuman misalnya keluar dari seorang anak kecil. Anak kecil murtad. Maka batal tayamum. Kemudian, watawahumu alma. Tawahum itu adalah, kemarin sudah kita jelaskan, ya, tingkatannya itu tawahum di bawah syak, ya, prasangkaan kecil. Dia punya prasangkaan kecil adanya air, kharija sholah. Maksud dari kharija sholah, dia belum melakukan sholat. Ya, ya apa, belum masuk sholat. Dia belum sholat, kemudian dia tawahum. Tawahum ada air. Persangkaan kecil. Kalau syak bagaimana? Kalau syak batal nggak? Kalau tawahum batal. Kalau syak atau zon, ya lebih-lebih lagi. Tawahum saja batal. Tawahum itu perasaan kecil batal. Kalau 50-50, ya tambah batal. Zon, prasangka kuat, ya tambah lagi. Itu yang derajat paling minimal, yaitu di bawah 50%, gampangnya gitu, itu aja batal. Dia kharija sholat di luar sholat. Di catatan kaki, adapun ketika sholat, fala yadhuru. Kalau tawahum tidak mengapa, kalau posisi sudah sholat. Kemudian belum mengatakan, sawaun sama saja akan atas putu bitayamum, sama saja apakah sholat itu gugur dengan tayamum atau yaitu sholat yang gugur dengan tayamum itu apa? Di tempat yang umumnya tidak ada air. Au yastawi al-amron atau 50-50. Atau tidak gugur dengan tayamum yaitu yastawi al-amron maksudnya tempat tersebut 50-50 ada dan tidak ada air. Aula atau tidak, yaitu umumnya ada air. Ini kalau belum pernah belajar, insya Allah kesulitannya. Maksudnya ini apa? Maksudnya tas kutu bitayamum. Jadi nanti dibedakan. Apa? Ada daerah, area itu umumnya ditemukan air. Biasanya ini di pemukiman. Kemudian ada area umumnya tidak ada air. Ini biasanya di waktu safar, di non pemukiman. Ya, kemudian ada area yang 50-50. Ini dipahami dulu, ada area yang umumnya itu air itu ada. Ya, biasanya air ada. Tidak kesulitan mendapatkan air. Kemudian ada area daerah yang umumnya air itu sulit. Tidak ada. Biasanya para ulama mengatakan waktu safar ya, kalau zaman dulu safar itu kan jauh dari pemukiman. Nah, kemudian maksudnya bagaimana? Kalau dia itu sholat dengan tayamum, ya, dia sholat dengan tayamum di daerah yang yaitu ini biangkanal mahal ya glubufi al faktu di daerah yang umumnya sulit air, yaitu ketika safar dia sholat dengan tayamum, maka tasqutu as-shalah, maksudnya ketika dia sudah selesai sholat dia tidak perlu mengulangi sholatnya. Karena dia sholat dengan tayamum di daerah yang biasanya sulit air. Maka dia sholatnya gugur. Artinya kewajiban sholat gugur. Karena dia sudah melaksanakan sholat meskipun toharohnya dengan tayamum. Nah ada daerah pemukiman. Ini daerah ini, kalau orang sholat di daerah pemukiman yang umumnya ada air. Sholatnya kok dengan tayamum, maka latasqut di tayamum. Maka tidak gugur sholatnya. Maksudnya tidak gugur. Nanti kalau jumpa air, dia harus sholat lagi. Nah, itu maksud dari tasqutu bitayamum. Nah, di sini disebutkan, kalau dia sudah sholat, ya, Kalau dia sholat-sholat, taskut tuh ya taskut taskut maksudnya apa? Tuntutan ya lima untuk mengerjakan sholat ini sudah gugur, nggak perlu diulang. Ya nggak perlu mengkodok, ya tidak perlu mengkodok. Kalau taskut sudah gugur berarti nggak perlu mengkodok. Kalau la taskut dia harus mengkodok. Kalau nanti mendapatkan air. Nah di sini maksudnya tadi itu dipahami dulu. Kemudian kalau tawahum ini terjadi ketika sholat fiha amma fiha, adapun ketika dia di catatan kaki amma fiha atau adapun ketika di dalam sholat fala yadur. Maksudnya apa? Tayamum nggak batal. Ya, dia sudah sholat, baik itu sholatnya di tadi daerah non pemukiman umumnya tidak ada air atau di daerah pemukiman yang umumnya ada air, kalau tawahum tidak tidak membatalkan. Tapi kalau dia belum sholat tadi batal ya. Ya batal tadi tawahumul ma kharija as-shalah. Tawahum apa contohnya lihat di situ dia melihat kayak apa fata namanya apa fata morgana atau apa ya. Yang apa? Ya pokoknya kayak ada air gitu loh. Oh, ada air ternyata bukan. Atau dia melihat satu rombongan. Ya. Ada lihat satu rombongan, ini ada kemungkinan bawa air, tapi kemungkinan kecil. Tapi kayaknya bawa, ini namanya tawahum. Itu kalau dia belum sholat, batal tayamumnya. Karena sudah ada tawahum. Sudah ada tawahum pada prasangkaan, ada persentase nanti dia ada airnya. Dan dia diberi catatan, bila ha'il tanpa penghalang yang menghalangi untuk menggunakannya. Maksudnya ya, dia ada penghalang. Kalau ada penghalangnya, penghalang itu misalnya kemarin sudah kita sebutkan ya, misalnya dia tidak bisa mendapatkan air, terancam jiwanya dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan pembatal yang kedua, yang berikutnya, wal ilmu biwujudil ma. Dia ilmu itu mengetahui, yakin ada air, sudah batal. Tayamum kok lihat air, batal tayamumnya. Wal qudratu ala samanihi. Dia sudah menjadi mampu untuk membeli air. Punya biaya. Punya biaya untuk beli air ya. Yang biaya ini bisa digunakan untuk beli air ya. Artinya tidak digunakan untuk kebutuhan yang lain ya, misalnya untuk bayar hutang, untuk nafkah dirinya ya. Kemudian wazawalul ilati almubihati, hilangnya ilat yang menyebabkan dibolehkannya tayamum, yaitu sakit ya, sakit yang membolehkan tayamum. Misalnya ini sakit dan tayamum, dan habis itu dia sembuh ya, ya apa? Sembuh. Orang sakit khawatir nanti sakit tambah parah, kemudian dia tayamum, habis itu dia sembuh, maka batal tayamum. Illa fi sholati saqitati bihi fi salasi al-akhirah. Kecuali dalam sholat yang saqitah bihi fi salasi al-akhirah. Ya, kecuali di dalam sholat ya, as-saqithah yang dia saqithah bi gugur bi dengan tayamum di asalas al-akhirah. Nah, ibarat-ibarat kayak gini itu ya seperti ya harus nah, ini kembali ini tiga akhirnya apa yang tiga terakhir yang mana, gitu kan? Ya, di catatan kaki sudah diberi penjelasan. Alhamdulillah. Yaitu batalnya tayamum dengan tadi al ilmu biwujudil ma. Dia mengetahui air, yakin ada air. Satu. Kan ini tiga terakhir. Kita sebut dulu tiga terakhir. Kemudian al qudrah ala samanihi. Dia menjadi mampu untuk mengadakan beli air. Kemudian yang ketiga sakitnya hilang, sembuh dari sakit yang membolehkan tayamum. Tiga ini tadi butlan tayamum bi wujudil ma qudratul saman jazakallahu lillah Yutaimum mahaluhu, tempatnya, ya, maksudnya keadaannya. Jika idza hasala syai'un minha kharija shalah au dakhilaha wa wajabat i'adatuha. Yaitu jika ini terjadi, yaitu di baik itu kharija shalah, di luar shalah atau di dalam shalat, wa wajabat i'adatuha itu maksudnya di tempat yang apa? Di tempat yang umumnya ada air. Ya. Kalau ini terjadi itu di umumnya di tempat yang kalau ini terjadi di tempat yang umumnya bisa didapatkan air, itu maksud dari wajabat i'adatuha. Maka batal. Jadi ini tadi dia mengetahui air, gampangnya kita sebut pemukiman. Kalau masih sulit memahami baru ini, maksudnya kalau di pemukiman umumnya ada air dan dia wajib mengulang sholatnya kalau sholat dengan tayamum. Nah, tiga ini menjadi pembatal apa tayamum ketika di situ, ya. Yaitu idza hasala syai'un minha kharija shalah au dakhilaha wa wajabat i'adatuha. Kalau di mana? Di tempat yang umumnya ada air. Adapun wa'ila. Adapun wa'ila itu berarti bukan di tempat yang umumnya ada air. Maka fala yabtul, tidak batal. Yang tiga ini tidak batal. Ya. Makanya ibaroh ini tidak batal berarti umumnya tidak ada air di tempat safar. Itu misalnya dikasih tulis wa'ila kecuali misalnya yaitu di tempat safar. Umumnya tidak ada air. Fala yabtul, tayamum tidak batal dengan tiga tadi. Ilmu biwujud, al-kudroh, zawal. Nah itu tidak batal. Illa bisalam, kecuali dengan salam. Maksudnya kalau dia sudah sholat, selesai salam, baru bisa batal tayamumnya. Misalnya dia sholat sunnah. Karena kalau sholat sunnah masih bisa apa? Dia, masih, dia apa? Atau misalnya dia sholat wajib, kemudian nanti niatnya untuk tayamumnya, niatnya untuk sholat sholat apa? Wajib, fardu. Kan bisa digunakan untuk sholat sunnah. Sudah dijelasin kemarin, ingat nggak? Digunakan untuk sholat sunnah bisa. Nah itu nanti bisa batal kalau ini tadi illa bisalam kecuali dengan salam. Sudah selesai sholatnya. Jadi di sini illa fi sholati saqitati bihi fi salati al-akhirati. Illa itu berarti nggak batal. Berarti al ilmu satu, al wal kudroh dua, zawalul ilah tiga, ini membatalkan tayamum di mana? Di apa? Sholat yang tidak gugur dengan tayamum, yaitu di pemukiman. Itu tiga tadi membatalkan tayamum. Kalau di tempat safar yang umumnya tidak ada air, ini nggak batal. Dikasih ilah. Ya. Yang tiga terakhir. Gimana? Agak muter-muter. Jadi sehingga kalau di tempat safar tadi umumnya tidak ada air, maka al ilmu bil wujud wal kudroh bis ala saman zawalul ilah ini tidak membatalkan karena di ilafi ya. Nah, sholati as-saqitati itu sholat yang gugur dengan tayamum, yaitu di tempat safar umumnya gitu. Tiga ini. Kemudian wahai sulaha ilafihi, wahai sulaha ilafil arba al akhirah. Dan di mana laha ila tidak ada penghalang. Kemarin penghalang itu kan sudah Nabi sebutkan, keselamatan dirinya diserang musuh, diserang binatang, apa misalnya hartanya akan dicuri, ya. Dan seterusnya itu wahai sulaha ila fil alba al akhirah. tidak ada penghalang untuk yang empat terakhir. Sekarang kita mundur lagi dari al ilmu itu kan tiga terakhir. Mundur sampai mana? Berarti tawahum. Ya. Empat terakhir apa? Tawahum. Yaitu zawalul sampai tawahum ya. Maksudnya adalah empat ini, satu tawahum, dua al ilmu, titik-titik wal tiga udroh, zawal ilah empat. Empat ini ya, jika ada penghalang maka tidak membatalkan. Kalau ada penghalang tidak membatalkan. Contohnya ya, contohnya dia mengetahui air. Ada air kelihatan, tapi ada penghalang. Nanti kalau dia mengambil air, menuju air, diserang musuh, bisa mati dia. Kalau dia menuju air, bisa hilang hartanya. Nah, itu ada penghalang, tidak batal. Ya, seperti itu ya, di rinciannya. Kita lanjutkan bab haid. Insyaallah ini enggak panjang lebar haid. Kalau panjang lebar enggak waktunya juga enggak nyampe. Sulit juga termasuk pembahasannya. Al haidu lughatan asayalanu. Haid secara bahasa adalah asayalanu, asayalanu mengalir. Wasar'an damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ati ala sabili sihah fi awqatin makhsusatin. Cara syariat adalah darah yang jibilah, tabi'ah, alami. Yang yakhruju dari itu keluar min aqsa rahimil mar'ah, dari aqsa itu yang paling jauh. Jadi rahim itu ada yang adna. Adna itu lebih dekat ke jalan keluar, kalau aqsa itu yang paling jauh. Maka haid ini adalah haid keluar dari yang rahim bagian paling dalam. Ala sabili sihah, dalam keadaan sehat. Fi awqatin makhsusatin, di waktu-waktu khusus. Di sini disebutkan dalam kondisi sehat. Yaitu keluar dari itu damul istihadoh, darah istihadoh, karena darah istihadoh itu darah penyakit. Dan darah istihadoh keluar bukan dalam keadaan sehat, akan tapi karena sebab penyakit. Darah istihadoh ini yang keluar bukan di hari-hari haid, bukan di hari-hari nifas. Jadi kalau bukan di hari-hari haid, bukan di hari-hari nifas, keluar darah, maka itu darah istihadoh. Nah, Pak, hari-hari haid, hari-hari nifas, ya nanti di pembahasannya itu ada. Kemudian dicontohkan oleh beliau, misalnya kurang dari sehari, satu hari, satu malam, atau kurang dari 24 jam. Darah keluar dari kurang dari 24 jam, maka darah istihadoh. Karena darah haid minimalnya 24 jam. Atau darah tersebut keluar melebihi 15 hari. Kalau darah lebih 15 hari, maka dimasukkan kategori darah istihadoh. Kemudian wan nifasu huwa, sekarang nifas, darah nifas maksudnya. Adamu al-khariju akibah al-wiladati. Darah yang keluar setelah kelahiran, setelah anak lahir. Ya, di catatan kaki yaitu sebelum berlalunya 15 hari dari kelahiran. Jadi darah nifas itu tidak mesti langsung keluar. Misalnya hari ini perempuan mengalirkan, kemudian nggak langsung keluar, bisa. Ya, bisa jadi langsung keluar. Tapi bisa jadi misalnya sepekan, 7 hari kemudian baru keluar darah. Apakah itu nifas? Itu maka darah nifas karena belum 15 hari. Qobla mudiyi khomsata asyara. Kalau sudah lewat 15 hari bukan darah nifas. Jadi darah nifas kan tadi tidak mesti langsung keluar. Ya, tadi disebutkan akibal wiladah. Jadi darah itu keluar setelah kelahiran. Atau lebih detailnya, darah nifas adalah yang keluar setelah kosongnya rahim. Setelah kosongnya apa? Rahim. Karena nanti kalau bayinya kembar, baru lahir pertama, masih ada bayi yang kedua. Kemudian nggak langsung lahir. 2 hari kemudian misalnya baru lahir. Nah, setelah kelahiran bayi pertama, apakah kemudian dia keluar darah apa? Darah nifas? Maka bukan darah nifas. Karena rahimnya belum kosong. Nanti kosongnya setelah bayi yang kedua lahir, kosong baru itu darah nifas. Sehingga karena disebutkan akibah, itu terjadi setelah, maka darah yang keluar bersamaan dengan bayi, bayi keluar, darah keluar, bareng. Auqoblahu, atau sebelum bayi keluar. Misalnya sudah kontraksi, ya, kemudian keluar darah. Nifas bukan? Bukan, menurut mazhab bukan nifas. Sehingga kalau dia suci ya masih punya kewajiban sholat. Ya. Bukan dinamakan nifas. Nanti berarti darah apa? Darah fasad, maksudnya istihadhah. Kalau dia enggak haid, maka dia istihadhah. Jadi kan kondisi seorang yang sebelum melahirkan, perempuan itu bisa jadi dia posisinya haid, bisa jadi posisinya tidak haid. Ya. Kalau dia posisi haid, berarti itu darah haid. Ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i, orang hamil bisa haid. Ya. Meskipun menurut kedokteran sekarang itu enggak bisa ya. Tapi ini alam. Kalau di dalam mazhab seperti itu, apakah penelitian zaman dulu, kemudian berubah sekarang tidak, kita enggak bisa mengambil kesimpulan seperti itu. Nah, hukum masalahnya seperti itu. Kalau dalam mazhab, orang hamil itu bisa haid. Tapi kalau kedokteran modern ini enggak bisa. Ya. Tahu kita itu tidak bisa orang hamil haid. Dalam mazhab bisa, sehingga dia itu sebelum melahirkan masih bisa haid. Itu. Masih bisa haid. Baik, kita lanjutkan. Awalu waqti imkanil haidi wa ghalibuhu wa akhiruhu. Awalu waqtin yumkinu an tahidha fihi al mar'atu. Waktu pertama kali yang memungkinkan bagi perempuan untuk bisa keluar darah haid adalah berumur tis'u sinina komariyatan. 9 tahun komariyah. Ya. Tahun komariyah, hijriyah, hilaliyah. Ini bukan miladiyah ya. Sehingga nanti dicek lahirnya apa? Kapan? Dan hijriyahnya ya. Ya, nanti kan beda, ada selisih. Kemudian takribiatan itu lawannya tahdidiatan, tidak persis. Takribiatan itu tidak persis. Artinya dia diberi kelonggaran, artinya bagaimana? Tidak harus persis pas 9 tahun, tapi boleh kurang. Nah, lihat di catatan kaki. Boleh kurangnya adalah yaitu menuju 9 tahun ya dalam rentang waktu layasau akola akolu haid wa tuhur yaitu tidak mencukupi ya untuk satu haid minimal haid dan minimal tuhur minimal haid Minimal haid adalah 24 jam sehari sama malam. Kalau akul tuhur 15 hari, 15 malam, maka ini sebelum ini yaitu 16. 15 plus 1 berapa? 16. 16. Ini tadi maksudnya diberi toleransi, darah itu bisa dihukumi haid meskipun belum pas 9 tahun. Belum pasnya bagaimana? Kurang 9 tahun. Kurangnya berapa? Tidak mencukupi untuk satu siklus minimal haid dan minimal suci. Minimal haid sehari sama malam, minimal suci 15 hari 15 malam, maka ini berarti 16, 16 hari. Maka kalau kurang dari 16 hari, itu akol min sitata asyar yauman, maka itu dihukumi haid. Misalnya dia 10 hari menuju 9 tahun, keluar darah, maka darah haid. Karena di bawah 16 hari. Meskipun belum belum 9 tahun itu, kurang 10 hari. Nah, itu di masih di apa? Dimasukkan ke darah haid. Tapi kalau dia misalnya 17 hari menuju 9 tahun, maka ini bukan darah haid, nanti darah fasad. Ya, dia sehingga kalau bukan darah haid berarti dia ya belum balik ya dari sisi ini. Ya, dan dia hukumnya ya apa? Bukan darah haid. Karena apa? Lebih dari 16 hari. Wa ghalibuhu umumnya 20 tahun. Umumnya awal kali perempuan keluar darah haid umumnya kalau di sini ya 20 tahun ya, enggak tahu kalau zaman sekarang. Mungkin lebih cepat. Ini umumnya seperti itu. Kalau di catatan kaki Al-Bajuri mengatakan di hasiahnya ya. Itu diambil dari perkataan orang-orang bahasanya ketika mengembalikan apa budak yang dia aibnya itu maksudnya dia ada aibnya budaknya. Aibnya apa? Sudah 20 tahun belum haid. Nah, jadi kembalikan. Ya karena apa? Karena umumnya kalau 20 tahun sudah haid. Wala akhirahu dan tidak ada akhirnya. Maksudnya kapan mulainya itu batas akhirnya enggak ada. Maksimalnya paling telat keluar haid itu berapa? Enggak ada. Pak umur 30 tahun? Nah, tidak. Aqallul haidi wa ghalibu wa aktsaruhu. Yaitu minimal haid dan umumnya itu mayoritasnya semua kemudian banyaknya. Aqallul haidi minimal haid yaumun wa lailatun. Satu hari satu malam yaitu 24 jam maksudnya satu hari satu malam itu dalam kondisi darah itu keluar terus bersambung. Ya, sehingga maksudnya 24 jam. Misalnya dia keluar jam 6 sekarang pagi, kemudian sampai jam 6 besok pagi, darah masih keluar, maka itu 24 jam. Satu hari satu malam dengan catatan darah terus keluar. Darah terus keluar itu bagaimana? Kalau diletakkan kapas, ya di farsi perempuan, kapas akan terkotori. Ya, dicek beberapa jam, masih kotor berarti masih haid. Cek lagi masih haid. Cek lagi masih haid. Sampai besok jam 6 pagi masih seperti itu berarti sudah 24 jam maka darah haid. Minimalnya adalah 24 jam. 24 jam ini bisa dalam waktu satu hari satu malam sehingga dia darahnya bersambung terus atau beberapa hari. Misalnya sehari ini keluar 8 jam. Kemudian berhenti. Hari besok keluar 8 jam, kemudian berhenti. Hari besoknya keluar 8 jam, kemudian berhenti. Totalnya 24 jam, maka ini darah haid. Dengan syarat masih dalam rentang waktu 15 hari. Ya. Masih rentang waktu 15 hari. Karena apa? Darah haid itu keluar maksimal sampai 15 hari. Ya. Jadi kalau masih dalam rentang waktu 15 hari, ya. Kemudian darah itu keluar putus-putus, ya. Bisa seperti itu. Hari pertama 8 jam, hari kedua 8 jam, hari ketiga 8 jam. Maka total 24 jam, berarti itu darah haid. Ya. Tapi kalau misalnya dalam 15 hari ini darahnya putus-putus, ya. Tapi nggak sampai 24 jam, maka bukan darah haid. Misalnya hari pertama, misalnya kita, taruhlah kita contoh gambarnya 1 jam masing-masing. Hari pertama 1 jam, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai 15, 1 jam semua. Berarti berapa jam? 15 jam. Berarti belum ada 24 jam, berarti itu semua tadi 15 hari adalah darah istihadhah, bukan darah haid. Maka dia punya kewajiban untuk apa? Untuk sholat, untuk puasa, seperti itu. Ya, itu ya gambarannya. Jadi 24 jam itu bisa satu hari satu malam, berarti dia terus menerus keluar. Bukan ngocor gitu, enggak disyaratkan untuk ngalir ya. Nanti habis darahnya. Maksudnya dicek dengan kapas, kalau dia ada kotoran, ya terkotori oleh darah, maka dia itu darah haid. Atau putus-putus tadi ya. Putus-putus bisa kayak tadi, bisa juga satu sehari ini 8 jam. 3 hari suci, enggak keluar. Habis itu sehari keluar 8 jam. Kemudian suci lagi beberapa hari. Keluar lagi 8 jam. Nah, belum 15 hari, totalnya 24 jam, maka itu darah haid. Itu darah haid. Yang kosong tadi, ini ada perbedaan pendapat yang di sela-sela tadi ya. Dia tadi haid 1 hari. Suci 3 hari. Haid keluar darah 1 hari, suci 3 hari. Keluar darah lagi 1 hari, suci lagi 2 hari. Yang kosong ini, ya ini dalam mazhab dihukumi haid juga. Tapi ada pendapat lain mengatakan yang kosong ini dihukumi suci. Ya, dihukumi apa? Suci. Ya dampaknya bagaimana? Intinya dampaknya, kalau dia itu rentang waktu tersebut adalah dihukumi haid, ya, maka kalau dia sholat, ya sholatnya nggak sah. Kalau rentang waktu itu hasil akhirnya adalah istihadhah, nah dia nggak sholat, berarti harus mengkodok, karena waktu itu dia punya kewajiban untuk sholat, karena dia darahnya istihadhah. Karena kalau wanita istihadhah tetap terkena kewajiban sebagaimana wanita normal. Wa ghalibuhu, dan umumnya situn was ausabun, 6 atau 7. Biasanya sekitar itu ya. Wa aksaruhu khomsata asara yauman. Ini maksimalnya 15 hari. Jika lebih dari itu, maka istihadhah. 16, 17, 18. Ini nanti ada pembahasan sendiri tentang wanita mustahadhah ini. Ya ada apa? Pembahasan yang lebih detail. Ini di sini enggak disebutkan ya, karena itu menyulitkan untuk kita awal-awal belajar, memang sulit, kemudian perlu banyak apa? Fokus. Jadi kalau misalnya dia darah keluar sampai 15 hari. Sampai 15 hari ini kan sudah maksimal haid. 16 keluar lagi, 17 keluar, sampai 20 hari keluar darahnya. Nah, itu nanti ada perinciannya. Jadi nanti ada orang istihadhah itu ada beberapa macam apa? Jenis. Ada dia itu ya istihadhah nanti kan kaitannya dengan haid ya. Katanya ini kaitannya dengan haid. Ada orang itu yang tipenya baru pertama kali apa melihat darah, ya. Maksudnya keluar darah baru pertama kali. Jadi belum pernah haid, kemudian dia haid, ya. Kemudian haidnya lebih dari 15 hari, nah itu bagaimana? Itu nanti juga dirinci, apakah darahnya itu bisa terbedakan nggak warna darahnya? Ini merah, kemudian setelah itu hitam. Setelah itu kekuningan, keruh, dan sebagainya. Ya. Ada yang nggak bisa terbedakan. Darahnya sama. Misalnya hitam terus. Sudah 15 hari, 16 hari masih hitam juga misalnya. Nah, ini bagaimana itu? Nah, itu nanti ada perinciannya. Kemudian ada orang yang sudah punya, pernah haid, dia punya kebiasaan haid. Ini juga ada kondisi dia itu bisa membedakan darahnya, ya. Ada yang kondisi tidak bisa membedakan darahnya. Yang tidak bisa membedakan darahnya ini juga nanti ada rinciannya. Biasanya karena dia sudah pernah haid, ada orang yang dia itu ingat adatnya itu seperti apa. Misalnya adatnya di awal bulan itu haid, kemudian 5 hari ukurannya. Dia ingat. Nah, ada keadaan yang dia itu apa? Tidak ingat. Tidak ingat biasanya di awal bulan atau tengah bulan atau kapan. Tidak ingat pula biasanya berapa hari. Kemudian ada yang ingat waktunya itu biasanya di awal bulan, tapi berapa hari nggak ingat. Ya. Ada yang sebaliknya, ingatnya berapa hari, ya, tapi di awal bulan atau di tempat kapan dia nggak ingat. Nah, ini ada apa? 7 keadaan. Orang istihadu itu ada 7 keadaan itu nanti ya nanti mungkin satu saat bisa kita pelajari secara apa khususnya. Jadi disebutkan di catatan kaki jika lebih dari itu maka dia istihadoh lebih dari 15 hari. Dan orang istihadoh itu terkena istihadoh adalah hadas daim, hadas yang terus menerus, maka tidak menghalanginya, tidak menghalangi untuk sholat ya, untuk ibadah-ibadah sebagaimana orang haid. Maka yang dilakukan orang mustahadoh mandi, kemudian membersihkan ya, membersihkan farjinya, kemudian ditutup, kemudian dia berwudu. Ketika sudah masuk waktunya, dan segera sholat. Dia membersihkan farji, kemudian menutup, menyumpal, kemudian berwudu. Itu ketika sudah masuk waktunya, sudah pernah kita sampaikan. Kemudian harus muwalah, segera sholat. Nggak boleh ditunda. Dia sudah selesai wudu, kemudian tunda main-main. Nggak langsung sholat. Ini nanti kalau nggak ada wudur, ya, maka harus mulang dari awal. Proses tadi harus diulang dari awal, kecuali ada uzur misalnya nunggu berjamaah atau yang lainnya. Dan sedikit tambahan, biasanya darah itu kan bermacam-macam ya, ada yang warna darahnya itu hitam, ada merah, kemudian kekuningan, kuning, keruh ya. Dan yang paling kuat adalah hitam. Hitam itu yang paling kuat. Kemudian urutan kedua merah. Kemudian merah kekuningan. Kemudian kuning. Kemudian keruh. Kemudian darah punya apa? Sifat mungkin ya. Punya sifat yaitu dia dari sisi bau. Ada yang baunya bacin, busuk. Ada yang tidak. Kemudian tekstur ada yang kental, ada yang cair. Nah ini nanti dikombinasi. Nanti yang paling kuat itu yang gimana? Ya, yang paling kuat gimana? Yang hitam, kemudian baunya tidak enak, kemudian kental misalnya. Nanti urutan kedua apa? Ini kombinasinya. Maka ini bab yang cukup rumit. Wa aqalu aqalu tuhri bainal haidataini wa ghalibuhu wa aqalu tuhri aqalu tuhri bainal haidataini wa ghalibu aktsaruhu. Judul baru, minimal suci di antara dua haid dan umumnya suci, kemudian paling banyak. Aqalu tuhri bainal haidataini 15 yauman. Minimal seorang suci di antara dua haid adalah 15 hari. Ya. Di sini sebutkan di antara dua haid, bukan di antara haid dan nifas, karena kalau antara haid dan nifas bisa kurang dari itu. Karena orang hamil bisa apa? Haid dalam Arab. Sehingga sebelum melahirkan dia haid. Ya. Misalnya dia haid, kemudian suci. suci baru 3 hari melahirkan. Berarti kan kemudian habis melahirkan dia nifas. Ya, jarak misalnya hanya 4 hari. Berarti dia suci hanya 4 hari. Kok bisa? Ya karena ini di antara haid dan nifas. Bukan di antara 2 haid. Kalau di antara 2 haid harus minimal 15 hari. Enggak boleh kurang dari itu. Ya. Jadi misalnya orang suci, sudah suci. Ya. Kemudian belum ada 15 hari keluar darah. Berarti bukan darah haid. Ya, karena apa? Harus dia itu melampaui masa suci 15 hari. Ya. Sekarang dia sudah berhenti haid darahnya. 10 hari lagi kok keluar darah? Ini darah apa? Nah, padahal dia belum 15 hari kan? Berarti itu bukan darah haid. Maksudnya istihadhah. Karena dia harus melampaui 15 hari dulu. Padahal dia belum melampaui suci 15 hari. Jadi harus minimal 15 hari baru haid, ya. Seperti itu. Kemudian wahulibuhu umumnya arba atun wa isrun yauman. 24 hari. Au salah satun wa isruna yauman. Atau 2-3 hari. Jadi ini sebanding dengan tadi ya. Kalau umumnya haid itu 6 hari. Maka umumnya suci di sini 24 hari. Kalau umumnya tadi haidnya 7 hari, umumnya suci adalah 2-3 hari. Totalnya kan 30. Wala hadda li aksarihi, dan tidak ada batasan minimal suci. Dia sekarang haid. Kemudian bertahun-tahun itu enggak haid. Suci. Nah, bisa. Ya, seperti itu. Tidak ada batasan maksimal suci, enggak ada. Adanya batasan minimal suci. Di catatan kami disebutkan, karena terkadang orang itu tidak pernah haid. Dan ada yang sucinya itu lama ya. Sudah haid, suci bertahun-tahun. Baru haid lagi. Atau berbulan-bulan. Ini kan seperti itu ada. Aqalu zaman nifasi wa ghalibuhu wa aksaruhu. Sekarang nifas. Aqalu zaman nifas lahzotun. Minimal nifas itu lahzoh sesaat. 1 kali keluaran. Ya, kalau orang meludah, misalnya orang meludah. Nah itu 1 kali keluar gitu. Sudah, itu bisa dikatakan nifas. Ini 1 kali keluaran saja. Beda dengan haid. Kan haid tadi 24 jam. Waghalibuhu umumnya nifas itu 24 hari. Arba'una yauman. Wa aksaruhu maksimal dari nifas situna yauman 60 hari. Ma yahrumu bil haidi wa nifasi. Hal-hal yang diharamkan bagi orang haid dan nifas. Yahrumu bil haidi wa nifasi ahada asyara syai'an. Diharamkan bagi orang yang haid dan nifas 11 perkara. Ini paling banyak ya, dibandingkan dengan yang diharamkan bagi orang yang hadas kecil dan orang yang junub. Kalau haid ini paling banyak. Yang pertama as-shalatu sholat, tawaf, sholat dan dia tidak wajib qadha ya. Tawaf, masul mushaf, wa hamluhu. Nah, ini sholat, tawaf, masul mushaf, waham luhu, menyentuh mushaf dan bawa, ini juga diharamkan bagi yang hadas apa? Kecil. Walab sufil masjid, berdiam diri di masjid. Ini orang junub boleh enggak? Enggak boleh. Wa qira'atul Qur'an biqasdil qira'ah. Orang junub boleh enggak? Enggak boleh, kan? Sampai di sini sama-sama enggak boleh. Bagi orang junub. Yang baca Al-Quran dengan maksud membaca. Bukan zikir, bukan kisah, ya, atau nasihat. Wasaum. Saum, puasa. Orang haid enggak boleh. Orang junub, boleh enggak? Boleh. Orang junub boleh puasa enggak? Boleh kan? Misalnya dia, dia masih junub, kemudian keburu subuh. Belum mandi, wajib. Berarti posisi masih junub. Dia puasa. Watolaku, kemudian talak. Artinya seorang suami enggak boleh mentalak istri dalam keadaan haid. Ini jika bukan khulu ya. Kemudian wal murur fil masjid inda khofil talwis. Melewati masjid ya, lewat di masjid ketika atau masuk ke masjid ketika khawatir akan mengotori masjid. Hukumnya haram. Kemudian istimta bima baina surah wa rubah, bersenang-senang ya dengan suaminya, misalnya, yaitu di antara pusar dan lutut. Misalnya dengan kalau dengan jima mutlak itu nggak boleh, Kemudian kalau selain jimak, seperti memandang atau menyentuh, menyentuh tanpa penghalang, ini kalau dengan syahwat. Syaratkan dengan syahwat kalau di sini ya. Kemudian wataharatu biniyati ta'abudi. Dia bersuci dengan niat ta'abud. Maksudnya orang haid, dia berwudu. Niatnya untuk ta'abud, ibadah, wudu. Nah, ini enggak boleh, malah haram. Namanya dia main-main. Ya. Enggak boleh. Bicara kaki kecuali untuk nusuk dan id. Kalau nusuk, misalnya dalam bedah haji ya, itu nanti ada mandi sunnah, nah enggak mengapa. Meskipun dia haid. Kemudian hari raya, meskipun dia haid, dia mandi, ini enggak masalah. Ini pengecualian. Tapi umumnya enggak boleh dia niat ta'abbud. Baik, sudah selesai kitab thaharah ya. Kita masuk ke kitab salat. As-salatu lughatan ad-du'a'u bi khairin. Doa untuk kebaikan secara bahasa. Wa syar'an secara syar'i aqwalun wa af'alun muftatahatun bi takbiri muhtatamatun bi taslimi ghaliban. Yaitu secara syariat perkataan dan perbuatan ya atau gerakan yang dibuka dengan takbir, kemudian ditutup dengan salam ghaliban umumnya. Kenapa disebut umumnya? Karena untuk untuk memasukkan apa? Salatnya orang bisu. Orang bisu, salatnya orang bisu enggak ada perkataan. Apakah disebut salat? Ya disebut salat. Karena yang tadi makanya umumnya. Umumnya maksudnya salat itu ada akwal, ada af'al. Ya, dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Meskipun kalau sholatnya orang bisu tidak pakai qaul. Kemudian sholat jenazah, sholat sakit yang orang sakit ini tidak ada gerakan sama sekali. Ya, misalnya dia cuman membayangkan dalam hati karena sudah saking parahnya, berkedip aja juga sudah susah, nggak bisa. Maka orang sakit ini membayangkan sholat di dalam hati. Gerakannya ada nggak? Nggak ada. Disebut sholat karena tadi waliban. Orang yang apa diikat, orang diikat, dipaksa diikat, kemudian dia sholat dalam keadaan terikat. Maka itu tetap dinamakan sholat, karena makanya disebutkan waliban. As-salawatu al-maktubatu wa awqatuha, sholat-sholat wajib dan waktu-waktunya. As-salawatu al-maktubatu khamsun, sholat wajib ada 5. Yang pertama al-zuhur, disebut zuhur karena dia nampak di tengah-tengah hari. Wa ya arba'u rakaatin. Salat zuhur itu 4 rakaat. Wa awalu waqtiha, awal waktunya adalah zawalu syamsi. Ketika matahari sudah bergeser menuju arah tenggelamnya. Sebut apa zawal. Setelah di tengah-tengah yaitu waktu istiwa, kemudian dia bergeser tergelincir ke arah tenggelamnya. Itu awal mulai waktu zuhur. Wa akhiruhu, akhir dari waktu zuhur adalah masiru zilli kulli syai'in mislahu. Yaitu ketika bayangan dari satu benda itu sama dengan panjang bendanya. Yaitu panjang bayangan dari satu benda itu sama dengan panjang bendanya. Misalnya panjang benda 1 meter, panjang bayangan 1 meter. Maka ini sudah berakhir waktu sholat zuhur. Siwa zilil istiwa, kecuali zilil istiwa. Jadi nanti zilil istiwa, ada namanya zilil istiwa, bayangan ketika istiwa. Yang dia bayangan tadi tidak nambah, tidak kurang, konstan di situ, maka nanti tidak terhitung. Misalnya taruhnya kalau bayang panjang apa zilil istiwa misalnya 10 cm. Kemudian panjang bendanya 1 meter. Maka kapan berakhir waktu zuhur? Ketika 1 meter plus 10 cm tadi. Karena apa? Yang 10 cm tidak dihitung. Karena itu namanya zilil istiwa. Dan waktu sholat zuhur ini ada bagian-bagiannya ya. Ada bagian-bagian. Sedil di catatan kaki terbagi menjadi 6 waktu. Yang pertama waktu fadilah, yaitu di awal waktu. Waktu fadilah itu ketika sudah masuk waktu, kemudian dia melakukan persiapan hal-hal yang perlu disiapkan untuk sholat, Nah, kemudian dia sholat, nah itu nanti waktu fadilah. Kemudian waktu jawaz, ila mayasau kullahu. Yaitu waktu jawaz itu sampai pada satu waktu yang masih memungkinkan untuk sholat secara sempurna. Semua apa rokaatnya. Wahua waktu ikhtiar alladhi wa asalis. Dan ini juga adalah waktu ikhtiar, yaitu waktu yang ketiga. Yang pertama fadilah, yang kedua jawaz, yang ketiga ikhtiar. Itu di situ sama ya. Jadi waktu fadilah sama waktu jawaz, kemudian waktu ikhtiar itu mulainya sama, ya. Kemudian waktu fadilah ini berakhir ketika tadi seukuran sudah persiapan sholat, hal yang dilakukan sebelum sholat, kemudian dia sholat sudah berakhir. Ya, misal kita taruh 20 menit atau 15 menit, 20 menit misalnya. Kemudian waktu jawaz itu masih berlanjut, ya, masih berlanjut sampai apa? Sampai di satu waktu dia bisa melakukan sholat secara full di waktunya. Dan ini juga waktu ikhtiar juga sama. Sehingga tiga waktu, fadilah, kemudian jawaz, kemudian ikhtiar itu masuknya sama. Kemudian waktu fadilah selesai terlebih dahulu. Kalau waktu jawaz dan ikhtiar masih berlanjut, ini bareng dia. Di bareng. Mulainya bareng, berakhir bareng, itu waktu jawaz dan waktu ikhtiar. Ini jawaz di sini, jawaz bila karohah, tidak makruh. Karena nanti ada jawaz yang karohah, ada yang bila karohah. Kemudian ada namanya waktu doruro, waktu hurmah. Yaitu waktu hurmah, waktu di mana tidak bisa mencukupi, ya dia menunda pelaksanaan sholat sampai di satu waktu. Kalau dilakukan sholat itu, dia tidak bisa sempurna melakukan sholat, walaupun itu minimal. Ya. Misalnya sholat zuhur, dia ditunda sampai mendekati asar. Ya. Untuk mengerjakan 4 rakaat, misalnya butuh 5 menit. Kok dia ditunda sampai 3 menit sebelum asar, maka ini haram. Namanya waktu hurmah. Karena ketika dia melaksanakan itu, di situ tidak cukup untuk melaksanakan sholat zuhur, ya. Karena butuh waktu 5 menit, dia ditunda sampai tersisa 3 menit. Begitu gambarannya ya. Kemudian ada waktu doruroh, yaitu di akhir waktu ketika hilang penghalang. Dan masih tersisa waktu, yaitu seukuran takbiratul ihram. Misalnya, ya, seorang haid, kemudian sebelum mendekati maghrib, ya, kurang sedikit suci. Nah, itu nanti artinya zalat al-mawani. Manik penghalang untuk sholat itu haid itu hilang. Masih tersisa walaupun tersisa seukuran takbiratul ihram. Maka dia terkena kewajiban sholat asar plus sholat duhur. Karena dia apa? Karena sholat asar itu bisa dijamak dengan sholat duhur, maka masih dijadikan satu waktu. Nanti dia mengkodok sholat asar dan sholat zuhur. Ini namanya waktu doruroh. Waktu doruroh apa? Waktu yang di situ penghalang itu hilang. Penghalang sholat hilang. Dan masih tersisa waktu seukuran, meskipun seukuran apa? Takbiratul ihram. Kemudian waktu uzur, yaitu waktu asar, ya, bagi orang yang menjamak takhir. Artinya apa? Waktu sholat zuhur itu bisa dilakukan di waktu asar untuk orang yang jamak takhir. Namanya waktu uzur. Ya. Itu perincian ya, perincian waktunya seperti itu. Nah nanti bagaimana ya kaitannya dengan pahala? Kalau waktu fadilah, pahalanya paling besar. Kalau ikhtiar itu yang di bawahnya, tapi ikhtiar itu lebih bagus daripada yang di bawahnya lagi. Nanti kalau waktu hurmah dia terkena dosa, menunda waktu di situ. Nah, kemudian kalau darurat berarti tadi terkena kewajiban untuk mengkodok sholatnya. Ya. Itu ada pembagian itu untuk karena ada dampak-dampak hukumnya. Wal asru waktu asar. Wahia arba'u rokaatin. Yaitu 4 rokaat. Wa awalu waktiha. Awal waktunya. Iza soro zilu kulisya'in mislahu wazada qalilan. Waktu asar dimulai ketika soro zilu kulisya'in. Yaitu bayangan dari benda itu adalah mislahu, semisal dengan itu wazada qalilan dan ditambah sedikit. Ini akhirnya enggak dianu, tulis. Ya, tadi kan sholat zuhur berakhir ketika panjang bayangan sama dengan panjang benda. Nah, setelah tambah sedikit, nah kemudian masuk waktu asar. Maksudnya seperti itu, wazada qalilan. Dinamakan asar karena dia mu'asoroh, membersamai semasa sewaktu dengan tenggelamnya matahari. Dan waktu asarnya juga terbagi menjadi 7. Yang pertama waktu fadilah, sudah jelas ya, ikhtiar. Waktu ikhtiar itu sampai panjang bayangan 2 kali panjang benda. Ya. Kalau waktu jawas, jawas ada yang bila karohah, jawas itu boleh, ada yang makruh, ada yang tidak makruh, kemudian ada yang jawas bikarohah yang makruh. Kalau jawas bila karohah, tidak makruh itu sampai isfiror, menguning ya. Kemudian kalau karohah, sampai tersisa waktu yang masih mencukupi untuk sholat. Ya, masih tersisa waktu yang mepet tapi masih mencukupi untuk apa? Untuk sholat secara sempurna. Dan untuk jawaz ma'al karohah, makruh itu dimulai dari isfiror sampai tersisa waktu bisa sholat dengan cara yang minimal. Ya. Ya, misalnya tadi misalnya tersisa 6 menit, itu masih bisa melakukan minimal, seminimal sahnya sholat. Ini hukumnya makruh. Kemudian hurmah, kalau hurmah tadi sudah dijelaskan, ditunda sampai tersisa waktu, kalau untuk sholat tidak mencukupi. Waktu wudhu tadi sudah dijelaskan juga sama. Untuk yang menjamak, kemudian waktu dharurah juga tadi sudah, yaitu ketika hilangnya mani penghalang di akhir waktu sholat. Wal maghribu, sholat maghrib. Waya salah surokaatin, 3 rokaat. Wa awalu waktiha urubu kursi asyamsi wa akhiruhu waibu batu asyafaqi alahmar. Sholat maghrib 3 rokaat. Awal waktunya adalah tenggelamnya kurs lingkaran, bulatan. Semua bulatan matahari. Jadi harus tenggelam semuanya baru dinyatakan masuk maghrib. Kalau baru separuh berarti belum. Berakhirnya ketika mega merah itu hilang. Ketika matahari itu tenggelam itu nanti akan muncul mega merah. Nah, kemudian kalau nanti mega merah sudah hilang, itulah akhir dari sholat maghrib. Kemudian, kalau sholat maghrib ini juga terbagi menjadi 7 ya. Ada waktu fadilah di awalnya, kemudian waktu ikhtiar, jawaz bila karohah, kemudian waktu karohah, waktu rumah, waktu dzuhur, waktu dharurah. Di waktu fadilah, kemudian waktu ikhtiar, kemudian jawaz bila karohah. Ini adalah sama nanti, berakhirnya sama itu 3 tadi. Kalau jawaz bil karohah itu nanti setelah masuk setelah waktu fadilah dan berlanjut sampai di satu waktu masih memungkinkan untuk sholat. Kemudian waktu hurmah, waktu dharurah itu sudah dijelaskan. Wal isya'u sholat isya' wa ya arba'u rokaatin wa awalu waktiha waibu batu syafaqi al-ahmari wa akhiruhu tulu ul-fajri as-sadiqi. 4 rakaat awal waktunya adalah ketika hilangnya mega merah, kemudian akhirnya adalah ketika terbit fajar shadiq. Waktu sholat isya di sini sebutkan terbagi juga 7. Ada waktu fadilah, kemudian waktu ikhtiar itu sampai waktu ikhtiar sampai mana? Sampai sepertiga malam pertama. Kemudian waktu jawaz bila karohah boleh tanpa kemakruhan sampai fajar kadzib. Kalau jawaz bi karohah sampai tersa waktu masih bisa melakukan sholat. Kemudian waktu rumah, waktu udhur, waktu durrah sudah dijelaskan. Ya, fajar shadiq adalah fajar yang menyebar ke yaitu apa horizontal ke kanan kiri gitu ya. Wasubuhu subuh yaitu dinamakan sunyat abi karena dinamakan di subuh karena dilakukan di awal hari, awal siang. Wahya rokaatani 2 rakaat wa awalu waktiha tulu'ul fajri as-shadiqi wa akhiruhu tulu'u syamsi. Awal waktunya adalah ketika terbit fajar shadiq, berakhir ketika terbit matahari. Kata musannif di sini disebutkan terbagi menjadi yaitu 6 waktu. Waktu fadilah, waktu ikhtiar yaitu sampai isfar ada nampak cahaya, kemudian kalau bila karoh jawas bila karoha itu sampai muncul merah-merah, cahaya merah. Kemudian jawas karoha sampai dari muncul cahaya merah sampai tersisa waktu masih bisa melakukan sholat. Kemudian waktu rumah, waktu durrah sudah dijelaskan. A'zaru sholah. A'zaru sholah, hal-hal yang menjadikan uzur, menuzur untuk apa? Menunda waktu sholah, yaitu keluar dari waktunya. Ada berapa uzur-uzur sholat? Ada 4. Yang pertama naum, an-naum. Ya, tidur itu menjadi uzur, dia tidak melakukan sholat pada waktunya. Yang tidur yang seperti apa? Dia di catatan kaki, bahwasanya sebelumnya bahasnya uzur karena ada uzur berarti dia tidak dosa ya. Tidak dosa ketika mengakhirkan waktu pelaksanaan sholat di luar waktunya. Tidur yang seperti apa? Yang menjadi uzur yaitu sebelum tidak tidur sebelum masuk waktu sholat. Ya. Secara mutlak tanpa perincian itu menjadi uzur. Ya. Dia sebelum waktu setelah sholat zuhur sebelum masuk waktu asar tidur. Bangun sudah misalnya maghrib. Nah ini uzur. Karena dia tidur sebelum waktu sholat. Atau ba'dahu, yaitu setelah masuk waktu sholat, tapi dia punya prasangka kuat, akan bangun sebelum waktunya mepet. Ya. Qabla an yadhiqa al-waqtu. Misalnya, dia sudah masuk waktu asar. Ya. Kemudian tidur, tapi dia punya kebiasaan. Nah ini tidak terlalu capek, biasanya nanti itu tidur hanya 1 jam setengah. Misalnya nanti kira-kira 4:30 itu bisa bangun. Dia punya prasangka kuat itu. Ya. Diuzur enggak? Diuzur. Meskipun nanti dia kebablasan. Karena dia apa? Punya prasangka kuat ya untuk bangun sebelum waktunya sempit. Bagaimana tidur yang tidak diuzur? Fala yu'zaru, dia di catatan kaki. Jika dia tidur, sudah di waktunya, dan tidak punya prasangka kuat, akan bangun sebelum waktunya mepet. Nah, ini enggak diuzur. Ya, berarti dia ini tidak masuk uzur. Yaitu misalnya dia sholat sudah masuk asar, belum sholat asar tidur. Kemudian dia sangat kecapekan misalnya ya. Nah, biasanya kalau seperti itu berjam-jam tidurnya. Berarti tidak punya prasangka kuat akan bangun sebelum mepet waktunya. Ini tidak diuzur. Karena apa? Waktunya sudah masuk. Tidak punya prasangka kuat, akan bangun sebelum waktunya sempit. Tapi kalau tadi, sebelum masuk waktu asar, meskipun dia tidak, itu secara mutlak, kalau sebelum masuk waktunya sholat, dia mutlak diudur, diberi udur. Ya. Dia enggak diberi koid, nanti punya prasangka kuat, bangun sebelum maghrib, enggak. nggak diberi anu. Pokoknya kalau belum masuk waktunya itu uzur. Dia belum masuk waktu asar, sholat, tidur. Dia nggak punya prasangka ini akan bangun sebelum maghrib, ya. Tapi diberi uzur karena belum masuk waktunya. Makanya yang pertama tadi tidur sebelum masuk waktu sholat dimasukkan uzur secara mutlak tanpa rincian. Kemudian yang kedua anisian yaitu lupa. Lupa ini dengan syarat lupa yang tidak disebabkan karena perbuatan terlarang. Misalnya dia lupa sholat karena main catur misalnya, ya. Dia bermain-main catur atau bermain-main yang melalaikan dan lupa sholat ini bukan uzur. Tapi kalau asli lupa bukan karena hal-hal yang dilarang, maka ini menjadi uzur. Artinya apa? Kalau diuzur, dia tidak dosa, ya. Dia tidak dosa. Kalau tidak ma'zur, tidak diuzur, ya dosa. Mengakhirkan waktu sholat atau melaksanakan sholat di luar waktunya. Kemudian wal jam'u ini juga uzur, yaitu melakukan apa? Sholat di bukan waktunya, misalnya zuhur dijamak dengan asar, jamak takhir berarti melakukan di sholat asar. Nah, ini di uzur itu ya, karena safar atau sakit. Kalau sakit tapi ini benar muktamad tidak masuk sebab jamak. Allah alam. Wal ikrah dia dipaksa, ya dia apa dipaksa. Ya, kita cukupkan dulu. Pertanyaan banyak sekali. Kita anu aja ya, kita pilih. Untuk menulis pertanyaan, tolong yang lengkap, karena anak bacanya ini setelah selesai penyampaian materi, kadang tidak tahu yang ditanyakan pas materi ibaroh yang mana, sehingga anak nggak paham cara jelas pertanyaannya. Saat tayamum untuk junub, apakah wajib meniatkan untuk mengangkat hadas kecil juga jika sekiranya dia junub? Ya, kalau ini diikutkan dengan mandi, maka mengangkat hadas akbar itu terangkat pula hadas yang kecil. Allahu a'lam. Walau yaqtulu illa bisalam tadi, artinya ketika sholat dia nggak batal tayamumnya, ketika sudah selesai sholat dia batal tayamumnya sehingga tidak bisa misalnya digunakan untuk sholat sunnah. Ya tadi ini sudah ya pertanyaan ini, sholat salam, sholat fardu, kemudian habis itu sholat sunnah, tadi batal tayamumnya, dia nggak bisa sholat sunnah karena batal tayamumnya. Kalau nggak batal tayamumnya harusnya bisa sholat sunnah kan, tapi kalau batal nggak bisa. Ibaroh ilah sampai akhir menjelaskan poin 4 yang terakhir itu. Iya, kalau ada penghalang tidak membatalkan. Ya, kalau ada penghalang yang 4 terakhir tidak membatalkan. Maksud qobla mudhi itu adalah sebelum 15 hari tadi. Kalau sudah lebih 15 hari, misalnya itu dia, tadi kan sudah kita contohkan ya. Dia sekarang melahirkan, darah nggak keluar, 10 hari baru keluar. Maka itu darah apa? Nifas. Karena belum 15 hari. Kalau sudah lewat 15 hari bukan darah nifas. Yang diambil pendapat kedokteran atau pendapat madhab sapi? Ya, pendapat madhab. Kalau kita bermadhab ini. Ya, ini terserah ya kalau seperti itu. Tapi dalam madhab seperti itu. Boleh-boleh saja mengambil salah satunya. Apakah ketika berhenti putus-putus mesti sholat? Kaidahnya adalah ketika darah berhenti dia sholat. Supaya tahu hitungan jam dia harus mengecek. Pertama kali keluar darah itu kapan, jam berapa, harus dicek. Nah, kemudian nanti sampai kapan berhentinya, kemudian ditulis, oh ini keluar 2 jam. Nah, kemudian berhenti, keluar lagi, dicatat lagi. Nah, seperti itu. Kalau sudah di luar waktu sholat, maka qadha ya. Menyiapkan bel jam beker. Allah alam bisawab. Cukup. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.